بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله سنلanjutkan pelajarannya. Sekarang pelajaran yang baru الدرس السادس pelajaran yang ke-6. Qalat, pada fi'ilnya qala ditambahkan dengan ta'nits yang sukun, ya, karena fa'ilnya mu'annas, al-ummu ibu mu'annas, ya, perempuan, maka pada fi'il dibentuk menjadi bentuk mu'annas. Qalat al-ummu, qalatil ummu, berkata sang ibu, mata raja'ta minal madrasati ya bunayya, kapan engkau pulang dari sekolah, ya bunayya, wahai anakku. Qala sa'idun raja'tu, saya pulang. Perhatikan sa' dhamir sa' yang di akhir fi'il ini yang bersambung dengan fi'il tersebut. Raja'ta, pada ucapan ibu tadi raja'ta, ta'nya di fathah, kamu pulang. Kemudian Sa'id menjawab raja'tu, ta'nya di dhammah. Ya, maknanya saya pulang, aku pulang, untuk mutakallim. Ya, jadi perbedaan harakat ini akan menghasilkan perbedaan makna. Ya, perhatikan ini. Dan berikutnya nanti juga demikian, perhatikan hal-hal yang semacam ini, perbedaan harakat, ya, di antaranya di sini dhamir ta, ya, di fathah atau di dhammah, atau nanti ada yang di kasrah. Ya. Nanti juga ada yang tak, ada huruf tak itu disukun, itu bukan bomir tapi ya. Jadi perhatikan makna, ya, ketika keadaan taknya demikian. Qala Sa'idun, Sa'id berkata menjawab, raja'tu qabla nisfi sa'atin, saya pulang setengah jam yang lalu. Qabla nisfi sa'atin, ya, kalau diartikan harfiah, sebelum setengah jam, ya, qabla sebelum, ya, nisfi sa'atin, setengah jam, ya, sebelum setengah jam, ya, maksudnya kalau dalam bahasa Indonesia setengah jam yang lalu. Ini, ya, cara mengungkapkan antara bahasa Arab dan bahasa Indonesia berbeda, maksudnya sama, ya. Ini qabla nisfi sa'atin, setengah jam yang lalu. Qalatil ummu, aina ukhtuka Maryamu, di mana saudarimu, yakni Maryam. Ya, masih berbicara pada Sa'id, ya, yang diajak bicara atau mukhatabnya Sa'id, maka kafnya di fathah, ukhtuka. Ya, di mana saudarimu, yakni Maryam. Jadi Maryam ini nama saudari Sa'id. Ama raja'at, ya, ama raja'at, tidakkah dia pulang? Tidakkah dia sudah pulang, sudah kembali? Roja'at, di sini taknya sukun untuk dia, seorang perempuan, ya, kembali ke Maryam, ya. Roja'at, dia, yakni Maryam, seorang perempuan, ya, kembali atau pulang. Berbeda lagi, ya, ketika tak disukun seperti ini. Qala Sa'idun, la adri, saya tidak tahu. Ana ma ra'aituha, saya tidak melihatnya. Qalatil ummu, dibaca gantian juga. Qalatil ummu, ibu berkata, mada qara'tal yauma, apa yang kau baca hari ini? Qala Sa'idun, qara'tu al-yauma darsan jadidan fil fiqhi. Ya, fil fiqhi. Ya, qara'tu yauma darsan jadidan fil fiqhi. Sa'id berkata, aku membaca hari ini, aku membaca pelajaran-pelajaran yang baru di dalam masalah fiqih, dalam ya, dalam apa, dalam hal fiqih atau dalam masalah fiqih, dalam maksudnya seperti itu ya, fiqih atau tentang fiqih ya. Jadi bisa di apa, sesuaikan bahasa Indonesia yang pas. Hari ini saya membaca darsan jadi, dan ini mufrad ya, darsan jadi dan pelajaran yang baru, sebuah pelajaran yang baru, fil fiqhi, tentang fiqih, dalam hal fiqih, dalam masalah fiqih atau tentang fiqih ya, lebih mudah difahami dalam bahasa Indonesia dengan lafaz itu ya. Kalau dalam bahasa Arab isi dengan menggunakan fi ya. Jadi bukan diartikan di dalam fiqih. Ini ya, dalam menerjemahkan juga perhatikan fi ini harf ya. Ini artinya bisa nampak secara jelas ketika bersambung dengan kata-kata yang lain. Ya, jadi tidak mesti fi itu diartikan di dalam ya. Tidak mesti. Jadi perhatikan konteksnya ini ya. Fil fiqhi, tentang fiqih. Mungkin ini lebih mudah difahami dalam bahasa Indonesia ya, tapi dalam bahasa Arab tetap menggunakan fi. Berikutnya, qalatil ummu fahimtahu, apakah kamu paham memahaminya? Ya. Apakah kamu memahaminya? Ya, saya berikutnya. Qala Sa'idun, Sa'id berkata, na'am, fahimtuhu sayyidan. Ya, saya memahaminya sangat dengan. Saya memahaminya sayyidan dengan baik. Sayyidan dengan baik. Fahimtuhu sayyidan. Saya memahaminya dengan baik. Berikutnya. Qala fil ummu, ana qara, ana qara'ta Qur'an yauma ya, ama ya, tanpa tasydid ya, ama qara'ta al-qur'ana al-yauma. Ibu berkata, tidakkah engkau membaca Al-Qur'an hari ini? Qala Sa'idun. Sa'id berkata, bala qara'ta qara'tu surata rahmani wa hafidhuha wa fariha biyal mudarisu kathira waqala innaka ahsanu talibin fil fasli. Ya, bala qara'tu surat ar-rahmani wa hafidtuha fa fariha biyal mudarrisu kathira waqala innaka ahsanu talibin fil fasli. Artinya ya. Saya membaca surat Ar-Rahman dan saya menghafalkannya. Maka fariha gembira, senang. Al-mudarisu ya, fariha bi al-mudarisu, jadi pak guru gembira, senang terhadap saya, pada saya. Kafira ya, sangat senang atau senang sekali. Ada kafira ya, maknanya sangat senang atau senang sekali. Ya, kalau arti lafadznya kan kafira banyak. Ya, tetapi dalam bahasa Indonesia apa? Dikatakan fafariha bial mudarrisu kafira. Maka pak guru itu sangat senang sekali pada saya. Waqala sambil berkata mengatakan innaka ahsanu thalibin. Sungguh engkau ahsanu thalibin, murid yang paling baik, paling bagus fil fasli, di kelas ini. Berikutnya qalatil ummu, ibu berkata masya Allah zadakallahu ilman ya bunayya. Masya Allah, apa yang Allah kendaki, semoga Allah menambah ilmu padamu wahai anakku. Masya Allah, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, zadakallahu ilma, semoga Allah menambahkan padamu ilmu. Berikutnya apakah engkau telah mencuci baju-baju saya ya ummi. Berikutnya ibu berkata ya, aku telah mencucinya dan menyetrikanya. Khud, ambillah. Ambillah baju ini. Ya. Yeah. Kala sa'id. Hati. Zaka. Ya ummi. Zaka. Ajmalu. Min haza. Hati zaki. Kenapa? Karena mukhatabnya mu'annas. Ya ummi, wahai ibu. Jadi kaf pada isim isyarah. Zaka, zaki, ini boleh, ya boleh menyesuaikan dengan keadaan khitabnya, keadaan mukhatabnya yang diajak bicara. Kalau yang diajak bicara laki-laki, kafnya di fathah, zaka. Kalau yang diajak bicara perempuan, kafnya di kasrah, zaki. Ini boleh. Ya boleh, tetap fathah juga boleh. Hati zaka, ya ummi. Boleh pula dikasrah hati zaki ya ummi. Zaka ajmalu min hadza. Kemudian berikutnya, tadkhulu Maryama. Maryam masuk. Qalat Maryamu assalamu alaikum. Kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi? Bagaimana keadaanmu wahai ibu dan bagaimana keadaanmu wahai saudaraku? Qalatil ummu wa alaikumussalamu ahlan ya binti. Selamat datang wahai putriku. Mata kharajti min al-madrasati, kapan kau keluar dari sekolah? Dilanjutkan pada salat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, melanjutkan pelajarannya tadi. Tadkhulu Maryam masuk masuk ke rumah ke dalam ruangan tersebut. Qalat Maryamu Assalamu alaikum, kaifa haluki ya ummi wa kaifa haluka ya akhi. Qalat al-ummu wa alaikum assalamu ahlan ya binti. Mata ahlan ya binti, selamat datang wahai putriku. Mata kharajti minal madrasati, kapan engkau keluar dari sekolah? Yang diajak bicara khitabnya muannas, seorang perempuan. Maka pemirsa yang bersama dengan fi'il tersebut ini di kasrah kharajti, karena khitabnya muannas. Kalau yang tadi khitabnya yang diajak bicara muzakkar, maka ta itu di fathah. Raja'ta, kharajta, qara'ta, dan seterusnya. Tapi kalau perempuan yang diajak bicara, maka ta-nya di kasrah, kharajti, dan seterusnya. Nanti ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Qalat Maryamu kharajtu ba'da sholati zuhri, saya keluar sesudah sholat zuhur. Di sini Maryam sebagai mutakallim, orang pertama yang berbicara, maka dia mengucapkan kharajtu pada fi'il bersambung dengan ta yang dhammah. Ta yang dhammah. Ini sama sebagaimana ucapan Sa'id tadi, raja'tu, qara'tu. Sa'id seorang laki-laki, sebagai mutakallim, orang yang berbicara, orang pertama, mengucapkan dhamir ta tersebut dengan dhammah. Maryam perempuan, seorang perempuan juga taknya dengan dhammah. Berarti di sini menunjukkan apa? Sama untuk mutakallim. Dhamirnya adalah ta yang di dhammah. Baik untuk muzakkar maupun untuk muannas. Jadi untuk mutakallim itu sama. Adapun untuk mukhatab dan juga untuk yang ghaib itu yang dibedakan antara muzakkar dan muannas. Ini ya. Berikutnya, qalatil ummu aina zamilatuki, di mana teman-temanmu, teman-teman perempuanmu, yakni Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu, teman-teman putrinya yaitu Aminah, Fatimah dan Su'ad. Qalat Maryamu ana ma ra'aitu hunna ba'da sholati, saya tidak melihat mereka sudah sholat. Ra'aitu, saya melihat. Kemudian hunna, merujuk pada teman, tiga teman perempuan yang tadi, Aminah, Fatimah dan Su'ad, diganti dengan dhamir yang sesuai, yakni hunna. Ana ma ra'aitu hunna, saya tidak melihat mereka. Ada ma an-nafiyah, menafikan. Ma ra'aitu hunna, saya tidak melihat mereka. Qalatil ummu ya binti, wahai putriku, akhuka hafiza surat ar-Rahman, saudaramu menghafal, telah menghafal surah ar-Rahman. Hafiza, surat ar-Rahman, dia telah menghafal surah ar-Rahman. Ayya suratin, ayya suratin hafizti anti, surah yang mana yang telah kamu hafalkan olehmu, kamu sudah menghafalkan surah apa? Qalat Maryamu ana hafiztu surat al-hadid, saya telah menghafal surah al-hadid. Wa hiya atwalu min suratir rahman, dan ia surah al-hadid ini lebih panjang daripada surah ar-rahman. Wa kadzalika hafiztu 16 ayatan min suratin nabai, dan demikian pula saya telah menghafal 16 ayat, 16 ayatan, 16 ayat min suratin nabai, dari surah an-naba. Qalatil ummu masya Allah, masya Allah, innaki talibatun mujtahidatun, innaki talibatun mujtahidatun, sungguh engkau itu siswi yang rajin. Ya. Ana masruratun biki. Ya, karena yang berbicara perempuan ya al-um muannats, maka di sini lafaz masruratun ya juga bentuknya muannats. Ana masruratun, saya senang. Ya, ana masruratun biki, saya senang, saya gembira terhadapmu. Ya, biki ya, terhadapmu dalam konteks ini. Ya, maknanya demikian yang mudah dalam bahasa Indonesia ya. Ini. Adhahati ilal maktabatil yauma, apakah engkau telah pergi ke perpustakaan hari ini? Qalat Maryamu, na'am, ya. Zahabtu, saya telah pergi. Qalatil ummu, madza qara'ti hunaka, apa yang kau baca di sana, di perpustakaan? Qalat Maryamu, qara'tu majallatan min Pakistana, saya membaca sebuah majalah dari Pakistan, terbit dari Pakistan. Ismuha al-Islamu, yang judulnya, judul dari majalah tersebut adalah al-Islam. Qalatil ummu, abil lughatil arabiyyati hiya, apakah dengan bahasa Arab dia, majalah tersebut, apakah berbahasa Arab? Qalat Maryamu, la. Ya, la, tidak. Hiya bil lughatil ingliziyyati, hiya, majalah tersebut berbahasa Inggris. Qalatil ummu, adhahabti ila mudirati, apakah engkau telah pergi pada mudir? Ya. Mudirah ya. Karena siswinya perempuan, maka gurunya, pengurusnya sampai mudirahnya juga perempuan ya. Di sini disebut mudirah ya, muannas ya. Qalat Maryamu, la, tidak. Hiya ma ja'at al-yawma, ia atau beliau mudirah ya, ini tidak hadir al-yawma pada hari ini, tadi, hari ini tadi beliau tidak hadir. Qalatil ummu, kemudian sang ibu berkata, bertanya, lima, kenapa? Ya, jadi menanyakan alasannya, lima, kenapa? Ya, jadi asalnya dari ma istifhamiyah, ma, kemudian didahului lam, huruf jar, maka alif pada ma menjadi hilang, ya, menjadi lima, kenapa, mengapa, kemudian ditambahkan hak sakat di akhirnya. Ditambahkan hak sakat, hak yang sukun di akhir kata ini, sehingga menjadi lima, kenapa. Nah, ketika ditambahkan hak sakat, maka dia harus berhenti, tidak boleh dilanjutkan kalimat lain, kalimat sesudahnya. Jadi hak sakat sebagai penutup di sini. Lima, kenapa? Qalat Maryamu, kemudian Maryam berkata menjawab, adhunnu annaha zahabat ila Makkata, saya menduga, saya menyangka bahwasanya beliau zahabat ila Makkata, pergi ke Makkah. Qalatil ummu, asyaribti asyaya, asyaribti asyaya, apakah engkau minum teh, sudah minum teh? Qalat Maryamu, la, tidak. Ma syaribtu, saya tidak minum atau saya belum minum teh. Saya belum minum, ya, maksudnya minum teh. Qalatil ummu, kemudian sang ibu berkata, bertanya, lil khadimati, pada pelayan. Ya. Khadim, ya, pelayan, pembantu, ya, pembantu. Semisalnya, ya. Khadimah berarti di pelayannya perempuan ya, muannas. Hati asyaya ya Laila, wahai Laila, ini nama khatimahnya. Hati asyaya, datangkan, berikan atau ambilkan tah. Di sini ya, hati ada yahnya yang akhir. Karena yang diajak bicara atau ucapan ini, perintah ini ditujukan pada Laila, pada muannas mufrad. Ya, maka di situ hati ditambahkan dengan ya. Ya. Wa mariya mukhatabah. Adapun asalnya hati, ya, tanpa ya. Ini untuk mufrad yang muzakkar, hati. Adapun untuk muannatsnya, maka ditambahkan, dihubungkan dengan ya mukhatabah. Wa mariya untuk mukhatabah, hati. Ini. Berikutnya, qalat Maryam, wa hati qit'ata khubzin aydan ya Laila, dan ambilkan sepotong roti, ya, qit'ata khubzin, ya, sepotong roti, aydan, dan juga ambilkan sepotong roti wahai Laila, ana jau'a, saya lapar. Ini yang berbicara Maryam, ya, seorang perempuan. Maka lafadznya muannas jau'a. Ini. Kalau mudzakkar apa? Jau'anu, ya, dengan alif dan nun. Jau'anu. Ya, muannasnya jau'a. Dari hiwar, dari percakapan ini, ada yang ditanyakan? Agak panjang. Dan nanti pembahasannya juga ada beberapa hal, ada beberapa bab yang dibahas di pelajaran ini. Insya Allah nanti dibahas satu persatu dalam tamarin yang berikutnya. Tidak ada, kita lanjutkan pembahasan tamarin, tamarinu, latihan-latihan. Awalan yang pertama, ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Baik, langsung saja dijawab satu persatu. Tafadhol. Ayya suratin hafidha Sa'idun. Ya. Ayya suratin hafidha Sa'idun. Surat apa yang dihafal oleh Sa'id? Ya. Dua suratu Ar-Rahman. Hafidha surata Ar-Rahman. Ya. Hafidha surat Ar-Rahmani. Dia, yakni Sa'id, menghafal surah Ar-Rahman. Jawabannya pada fi'ilnya tadi, hafidha. Hafidha surata, ya, maf'ul bih, ya, mansub, surata Ar-Rahmani. Ya, hafidha surat Ar-Rahmani. Dia menghafal surah Ar-Rahman. Ya. Nah, pada jawaban nampak, ya, hafizah sebagai fi'al, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa, ya, jadi hafizah maknanya dia menghafal. Kemudian surata, lafaz surata dalam jawaban tersebut ini sebagai maf'ul bih, maka dibaca mansubnya dengan fathah surata. Ya, ini. Kemudian diidhafahkan pada Ar-Rahman, ya, surat Ar-Rahmani. Nah, kemudian dalam pertanyaan tadi, surata atau maf'ul bihnya ini digantikan oleh isim istifham ayyun. Ya, digantikan oleh isim istifham ayyun. Ya, dan kemudian diidhafahkan, ya, ayyu tersebut, ayyu suratin. Karena ayu ini atau ayya suratin, ya, dalam kalimat menjadi ayya suratin, asalnya ayu suratin kemudian menjadi ayya suratin. Kenapa? Karena dia menggantikan keadaan atau posisi maf'ul bih dari hafidha tadi. Ya, hafidha surata, ya, surat ar-Rahmani. Kemudian surat ar-Rahmani digantikan oleh isim istifham ini, maka dia menjadi mansub. sebagai maf'ul bih dari hafizah. Sehingga tadi kenapa dia dibaca ayya mansub dengan fathah? Karena ini menjadi maf'ul bih dari fi'ilnya. Ayya suratin. Ayya suratin hafizah sa'idun. Jadi maf'ul bih ini berupa isim istifham ayya. Ini. Maka dia mansub dengan fathah. Jadi ya, ini isim istifham ayu itu bisa berubah ayu suratin atau ayya suratin atau menjadi ayyi suratin ya, sesuai dengan kedudukan atau keadaannya dalam kalimat. Dalam contoh ini dia sebagai maf'ul bih maka mansub dengan fathah. Contoh yang majrur dalam surah Ar-Rahman dalam ayat yang disebut berulang kali, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, di situ ayyi, fa bi ayyi, ada huruf ba, huruf jar, kemudian sesudahnya lafaz ayyi. Ya. Ini menjadi majrur karena didahului ba, huruf jar. Fa bi ayyi. Ini isim istifham ayyu, ayy menjadi majrur, ayyi didahului huruf jar. Ini. Ya, jadi isim istifham ini ayu ini mu'rab ya, bisa berubah, bisa asalnya ayu dengan dhammah, bisa berubah nasab menjadi ayya dengan fathah ataupun jar ayyi dengan kasrah sesuai dengan letak kedudukan dalam kalimat ini, dan penggunaannya selalu diidhofahkan. Selalu menjadi mudhaf, jadi disertai dengan mudhaf ilaihnya. Ayya suratin fabi ayyi ala'i ala'i, ini menjadi mudhaf ilaihnya. Berikutnya nomor 2, ayatan surat nabai nabai mariam. Ya, kam ayatan min suratin nabai hafizat Maryamu. Ayat dari surat An-Naba yang dihafal oleh Maryam. Ya, berapa ayat dari surah An-Naba yang dihafalkan oleh Maryam? Maryamu hafizat. Ada tak ta'nitsnya? Maryamu hafizat. Maryamu hafizat. Sita asrota ayatan min suratin nabai. Ya, sita asrota ayatan min suratin nabai. Maryam menghafal 16 ayat dari surat An-Naba. Ya, An-Naba ya. Surah An-Naba. Berikutnya. Masmu. Majallati allati qara taha. Siapa di sini fa'ilnya? Mana? Maryam, ada Maryam. Berarti ini fi'il untuk mu'annas, fa'ilnya Maryam, berarti taknya di sukun. Karena dia ghaib, bukan mukhatab. Kalau mukhatab mu'annas di kasrah. Qara'ti, kamu seorang perempuan ya membaca. Tapi di sini Maryam kan ghaibah, orang ketiga, bukan mukhatab. Jadi dia orang ketiga, ghaib. Maka ta'nya di sukun. Ya, qara'at ha Maryamu. Ya, allati qara'at ha Maryamu. Yang Maryam itu membacanya. Jadi qara'at ha Maryamu, Maryam membacanya. Sehingga qara'at ya, taknya sukun, tak ta'nits, sukun. Ya. Bisa bedakan tak sukun, tak kasrah. Kalau taknya di kasrah itu untuk mukhatab. Orang yang diajak bicara perempuan, qara'ti, kamu. Ya, ditujukan pada seorang perempuan di hadapan dia, kamu membaca, ini qara'ti. Tapi kalau Maryam di sini kan posisinya orang lain, bukan pembicara, bukan lawan bicara, bukan mutakalim, bukan mukhatab, tapi dia ghaib, orang lain. Sehingga ta-nya ini disukun. Ya, qara'at ha Maryamu. Maryam membacanya. Ya. Bi ayyi lughatin hiya. Ini ayyi tadi ada huruf jar maka ayyi menjadi kasrah bi ayyi. Kemudian mudhaf ilaihnya pada kata lughatin ya. Bi ayyi lughatin hiya. Apa judul majalah yang dia baca? Yang dibaca oleh Maryam. Yang dibaca oleh Maryam di perpustakaan. Dengan bahasa? Dengan bahasa apa? Iya. Ya, dengan bahasa apa dia? Bahasa apa dia? Jawabannya? Ismuha. Ismuha. Apa judulnya? Al-Islamu. Ismuha. Ismuha Al-Islamu. Wahia bi bil-lughati. Wahia bil-lughati Al-Inkiliziyati. Ya. Ismuha Al-Islamu wa hiya bil-lughatil inkiliziyati. Namanya atau judulnya adalah Al-Islam dan itu berbahasa Inggris. Ini ya. Baik. Berikutnya. Madzulaila. Hiya lil khadimati. Iya, tanpa lam, jadi khadima. Iya, khadima. Itu khadima. Iya. Dibaca kasrah karena ada lam ya, lil khadimati. Kalau lamnya dihilangkan, lam yang awal dihilangkan, maka dia kembali ke asal dhammah. Khadimatun. Iya. Siapa Laila? Iya, khadimatun. Iya. Dia khadimatun. Atau kalau disandarkan pada al-um atau keluarga tersebut ya bisa. Dia khadimatul ummi atau khadimatul usrati. Khadimatul usrah ya. Pelayan dari keluarga tersebut. Al-usrah ya, keluarga. Ini. Berikutnya tsanian tamrin yang kedua. Wa hadhil alamata amama al-jumal as-sahihati. Letakkan tanda ini di depan kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhil alamata amama al-jumal ghairi as-sahihati. Dan tanda ini, tanda silang, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Sesuai dengan yang disebutnya dalam hiwar, dalam bacaan tadi ya. Berikutnya, langsung saja. Ma farahal mudarris. Fariha. Ma farahal mudarris. Bi Sa'idin. Ya, ma farihal mudarrisu bi Sa'idin. Pak guru tidak gembira dengan Sa'id. Ya. Laisat sahihatan. Laisat sahihatan atau ghairu sahihatin. Ya, ghairu sahihatin. Tidak benar. Ya, Pak guru tidak senang pada Sa'id. Ini tidak benar. Yang benar Fariha senang ya. Berikutnya. Sahih, ya, sahih, benar. Ya. Berikutnya. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da salati. sholati zuhri. Ya, ba'da sholati zuhri. Kharajat Maryamu minal madrasati ba'da sholati zuhri. Sahih. Ya benar. Maryam keluar dari sekolah sesudah sholat zuhur. Berikutnya. Suratul Rahman. Al-Taqwalu. Min surat il hadidi ya suratul rahmani atwalu min suratil hadidi. Surah ar-rahman lebih panjang dari surah al-hadid. Ghairu sahih, tidak benar. Berikutnya. Aminatu wa Fatimatu wa Su'adu Zamilatu Maryama. Zamilatu Maryama. Aminah wa Fatimah dan Su'ad adalah temannya Maryam. Teman-temannya Maryam. Sahih. Sahih. Sahihah. Berikutnya. Salisan, tamrin yang ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Hadihil as'ilatu, pertanyaan-pertanyaan ini, laisat mabniyatan ala darsis sadisi, tidak dibangun, tidak berdasarkan pada pelajaran yang ke-6 tadi. Tidak dibangun, maksudnya tidak berdasarkan pada apa yang disebutkan dalam pelajaran ke-6 tadi. Jadi, dijawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan jawaban yang benar. Benar di sini maksudnya bisa diterima secara makna, secara akal, kemudian secara lafaz juga benar. Ini sekedar latihan ya, jadi tidak harus sesuai dengan kenyataan masing-masing, tidak. Tapi yang jelas jawabannya benar, bisa diterima maknanya dengan benar, bisa difahami dengan baik, dan juga secara lafaz juga benar. Sesuai dengan contoh, sesuai dengan kaidah yang sudah dipelajari. Contoh yang pertama. Adhahabta ilal madrasati al-yawma. Kalau yang ditanya seorang laki-laki ya, maka pertanyaannya seperti itu. Adhahabta ilal madrasati al-yawma. Apakah kamu sudah pergi ke sekolah hari ini? Kalau yang ditanya seorang perempuan menjadi azhabti ilal madrasatil yauma. Ya, ini. Artinya sama. Kemudian jawabannya na'am zahabtu. Ya. Saya sudah pergi. Cukup dikatakan atau dijawab zahabtu. Ini sudah mencukupi. Ya, jadi menjawab satu pertanyaan ya tidak harus dengan jawaban yang lengkap. Tapi dengan jawaban yang seperlunya, yang sudah mencukupi, itu boleh. Jadi cukup dikatakan zahabtu. Na'am zahabtu. Tidak perlu zahabtu ilal madrasati al-yawma. Tidak perlu terlalu panjang. Karena ini sebagai jawaban. Jadi kalau sebagai jawaban cukup dijawab dengan jawaban yang diperlukan saja, itu sudah boleh. Karena sudah bisa dipahami sesuai dengan konteksnya, ini terkait dengan pertanyaan sebelumnya. Ini ya. Ya, na'am zahabtu. Atau kalau tidak pergi ya la. Kemudian ada ma nafiah dulu. Ma zahabtu. Saya tidak pergi. Ini ya. Karena pertanyaan dengan hamzah istifham, ini boleh jawaban ifrad, boleh jawaban nafi. Ini ya. Berikutnya, lanjutnya. Bebas ya, artinya benar secara makna dan lafaz dengan jawaban yang bebas. Tafadhol. Mata Rojakta. Mata Rojakta mendapat hati. Iya. Mata kamu pulang dari sekolah. Iya. Rojaktu Raja'tu ba'da salatil maghrib. Ya. Ada tambahan pelajaran ya. Jadi saya pulang sesudah salat maghrib. Ini boleh. Baik. Berikutnya. Ayya. Ayya. Suratin. Suratin. Qara'ta. Ya. Salatil fajri. Ya. Ayya suratin qara'ta ba'da salatil fajri? Surah apa? Surah apa yang kamu baca? Yang baca setelah salat fajar. Setelah salat fajar, salat subuh. Jawabannya qara'tu. Qara'tu ba'da salatil fajri surat al-ikhlasi. Ya. Qara'tu. Ini ya, karena menjadi jawaban boleh dijawab yang ringkas ya, seperlunya. Qara'tu surat al-ikhlasi. Saya membaca surah al-ikhlas. Ini sudah boleh, sudah mencukupi. Ya. Kalau mau dilengkapi ya boleh. Qara'tu ba'da salatil fajri suratal ikhlasi juga boleh. Tapi terlalu panjang. Ya, tapi ya tidak mengapa. Yang jelas tadi kalau itu menjawab dari suatu pertanyaan, ya, itu boleh dijawab dengan seperlunya yang sudah yang sebatas itu bisa difahami terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya. Ya. Boleh. Qara'tu suratal ikhlasi, qara'tu surata surat ar-Rahmani atau yang semisalnya, cukup dengan itu boleh. Atau qara'tu surat al-ikhlasi, qara'tu surat an-naba'i ba'da salatil fajri juga boleh ya. Berikutnya ayat surat hafizta hadzal usbu'a. Ya. Ayya suratin hafizta hadzal usbu'a. Kenapa dibaca fathah al-usbu'a? Karena dia menunjukkan waktu sebagai dzaraf zaman, menunjukkan waktunya. Waktu dari hafizta tadi. Ayya suratin hafizta hadzal usbu'a? Surah apa yang telah kamu hafalkan pada pekan ini? Ya, jadi menghafalnya kapan? Pada pekan ini. Jadi hadal usbu'a menunjukkan waktunya pada pekan ini. Maka tadi dibaca dengan fathah hadal usbu'a. Ya. Jawabannya hafidtu hadal usbu'a suratan Rahmani. Surat ar-Rahmani. Hafidtu hadal usbu'a surat ar-Rahmani. Atau cukup dikatakan dijawab hafidtu surat ar-Rahmani. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan tadi. Ini sudah mencukupi, bisa difahami. Dalam pekan ini dia menghafal surah ar-Rahman. Ini ya. Berikutnya abil ma'il baridi wasalta wajhaka ambil ma'i hari. Ya. Apakah dengan air dingin engkau membasuh wajahmu atau dengan air panas? Ghasaltu wajhi bil ma'i baridi. Ya, ghasaltu wajhi bil ma'il baridi. Saya membasuh wajahku dengan air dingin. Ya, ada am ya, litakhir untuk memilih yang sebelumnya ataukah yang sesudahnya. Ya. Baik. Berikutnya. Komisoka. Wanindirata. Ya. Siapa yang mencuci baju dan menyetrika? Mindil, sapu tangan. Dan sapu tangan. Ya. siapa yang mencuci bajumu dan sapu tanganmu? Ghusalahuma. Iya, huma boleh. Ghusalahuma. Ghusalahuma. Khadimati. Ya. Boleh. Ghusalahuma. Atau kalau mau dilengkapi, ghusala qamisi wa mindili. Ya. Ini boleh. Kalau mau ringkas ya dengan dhamir. Ghusalahuma khadimati. Ya. Zaujati. Atau yang semisalnya. Tapi yang perlu diperhatikan kalau itu mu'annas, ya, maka pada fi'il ditambahkan tak ta'nits ya. Ghusalat. Ini ghusalat ya, dengan tak ta'nits dulu, baru kemudian huma. Ghusalat huma khadimati atau zaujati. Tetapi kalau yang mencuci laki-laki ya tidak usah ditambahkan tak ta'nits. Ghusalat huma ibni misalkan, atau zamili, nah, itu ghusalah. Jadi sesuai dengan jenisnya. Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Jadi kalau ayat sama ayu itu bedanya, kalau nanya itu ya sesuai dengan kedudukannya. Ya. Kalau dari contoh-contoh tadi kan ada fi'il qara'ta, hafizta, berarti di situ ayya maf'ul bih dari hafizta, dari qara'ta, maka dia mansub dengan fathah ayya. Kalau yang marfu, yang ayyu, misalkan ayyu yaumin hadza, hari apa ini? Hari ini, hari apa? Ayyu yaumin. Nah ini di sini ayyu dengan dhammah, ayyu yaumin hadza, ini maksudnya hari ini, hari apa? Ayyu yaumin. Nah di situ ayyu yaumin, ayyu dengan dhammah rafa. Kenapa? Karena dia sebagai khobar menggantikan kedudukan khobar ya, hadza dalam pertanyaan ini sebagai mubtada'nya ya, bisa dilihat nanti pada jawabannya. Misalnya hadza yaumul ahadi, ini hari ahad. Hadza ya, yaumul ahadi. Hadza yaumu al-ahadi misalkan ya. Ini hari ahad. Nah, di sini tampak hadza sebagai mubtada berubah isim isyarat, kemudian yaumu ini sebagai khobarnya. Jadi ya marfu. Sehingga ketika yaumu di situ dijadikan istifham menjadi sesuatu yang ditanyakan, digantikan dengan lafaz ayu, maka ayu menjadi marfu dengan dhammah ayu yaumin. Jadi sesuai dengan kedudukannya, ayu itu menggantikan tempat apa. Kalau dia menggantikan atau dalam istifham tadi ya menggantikan maf'ul bi, maka dia mansub ya dengan fathah ayya. Kalau di sini menggantikan khobar atau mungkin nanti menggantikan mubtada ya, maka dia marfu dengan dhammah ayyu ya. Kalau didahului huruf jar maka menjadi majrur dengan kasrah bi ayyi ya, ini jadi sesuai dengan letak ataupun kedudukan dalam kalimat tersebut. Ada lagi yang ditanyakan? Mariamah, bukan dia mudhaf ilaih dari zamilatu, mudhaf ilaih ya dari zamilatu, zamilatu mudhaf, Mariamah mudhaf ilaih, dan Mariamah ini termasuk isim mamnu' minas sharf, tidak boleh tanwin, tidak boleh kasrah, sehingga ketika menjadi mudhaf ilaih dia majrurnya tidak dengan kasrah tapi dengan fathah ya, karena termasuk mamnu' minas sharf, ketika majrur itu dengan tanda fathah. Berbeda kalau isim yang tanwin, boleh tanwin, maka dia majrur dengan kasrah. Ya. Zamilatu Hindin. Hindin, nama perempuan ya, Hindin. Ini tanwin ya, Hindin. Kalau menjadi mudhaf ilaih misalnya zamilatu Hindin, ya tanwin, maka dia bisa di kasrah. Zamilatu Hindin. Ya, tapi kalau Maryam ini tidak tanwin, tidak bisa kasrah, maka ketika jar menjadi mudhaf ilaih, dia tandanya itu dengan fathah. Zamilatu Maryam. Ada lagi begitu? Ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Satu lagi ya, ini mudah insyaallah, tamrin keempat. Anif al-fa'ila, mu'anaskan fa'il fi kullin minal jumlatil atiyati, pada masing-masing kalimat berikut ini. Wadbit ad-dhamira bi syakli, dan tepatkanlah dhamirnya dengan syakal. Berilah dhamir ini dengan syakal, dengan harakat yang tepat. Ya, ini tentang tadi dhamir ta untuk mukhatab, ya, dhamir ta untuk mukhatab sesuai dengan jenisnya. Kalau mukhatabnya mudzakkar, maka taknya di fathah. Tetapi kalau mukhatabnya itu mu'annas, maka pemirsa itu di kasrah. Ya, contoh. Asyaribta asyaya ya hamidu. Wahai hamid, laki-laki kan. Maka taknya di fathah, syaribta. Ya. Kemudian kalau yang diajak bicara perempuan, maka taknya di kasrah. Contohnya menjadi asyaribti. Ya, taknya di kasrah, syaribti. Asyaya ya su'adu, wahai su'ad. Ini ya. Baik. Contoh. Akatabta ad-darsa ya aliyu. Jadikan mu'anad menjadi akatabti ad-darsa ya fatimatu. Ya, akatabti ad-darsa. Jadi yang berubah memertaknya sebagai fa'il, ya, sesuai dengan keadaan fa'ilnya tadi. Kalau muzakkar tanya di fathah, kalau mu'anad taknya di kasrah. Ya. Adapun yang lainnya tetap maf'ul bih, tetap maf'ul bih mansub dengan fathah. Asyaya ad-darsa, ya, maf'ul bih tetap mansub dengan fathah. Ya. Berikutnya dibaca. Rasalta wajhaka ya akhi. Ya, menjadi Rasalti wajhaki ya Aminatu. Ya Ukti. Ya Ukti. Ya Aminah juga boleh. Ya Aminatu boleh. Yang jelas mu'anas ya. Boleh. Aghasalti wajhati. Ya, taknya di kasrah. Aghasalti wajhati. Kafnya juga ikut kasrah. Ya, karena mu'anas ya. Aghasalti wajhati ya Aminatu. Atau ya Ukti. Atau yang semisalnya. Ya. Berikutnya. Ayya suratin khaw khafitta khafitta ya bunaya. Ayya suratin, ayya suratin, ayya suratin khafitti khafitti khafitti ya binti, ya binti, ya binti. Berikutnya fahim tadarsa jadidan ya Hashimu. Fahim tadarsal jadida ya Hashimu. Fahim ti darsa jadidan ya Fatimatu. Ya, fahim ti adarsa al jadida. Fahim ti darsal jadida ya Fatimatu. Ya. Berikutnya. Tak ada darsi. Darsi, ya. Aina zahabti, tak ada darsi. Ya, ukti. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, sebagai ya anggap saja sebagai kesimpulan, ya, sama dengan kelima kita baca ya, nanti bisa diperhatikan, perhatikan makna dan lafadznya. Yusbit al-bomir bi syakli, berilah harakat yang tepat pada bomir berikut ini. Fi kullin minal af'alil waridati fil jumalil atiyati, pada setiap fi'il yang ada pada kalimat berikut. Yang pertama, ana zahabtu ilal matari, saya pergi ke bandara. Zahabtu, taknya dengan dhammah. Yang kedua, azhabta ilal mal'abi ya Yusufu, apakah engkau pergi ke lapangan wahai Yusuf. Untuk mudzakkar mukhatab, taknya di fathah, zahabta. Yang ketiga, ukhti zahabat ilal mustashfa, saudariku dia pergi ke rumah sakit. Untuk ghaibah, orang ketiga perempuan, mufrad ya, zahabat, taknya disukun. Yang berikutnya, azhabti ilal maktabati ya Fatimatu, apakah engkau pergi ke perpustakaan wahai Fatimah. Di sini untuk mukhatabah ya, muannas mufrad, taknya di kasrah, zahabti ya. Jadi keadaan taknya berbeda-beda, zahabta, zahabtu, zahabti, kemudian sukun, zahabat ya, untuk keadaan fa'il yang berbeda-beda ya. Ini, dan kalau dilihat penulisannya sama, penulisan tanpa harokat sama. Ini juga ditunjukkan pada tamrin ke-6 ya, sa'amal mayali, perhatikan berikut ini, tulisannya sama, za ya, ha, ba, kemudian ta. Nah, ini ada 4 kemungkinan bacaan, 4 kemungkinan lafaz dengan 4 kemungkinan fa'ilnya tadi, keadaan fa'ilnya. Jadi berbeda-beda, zahabat, zahabta, zahabti, zahabtu. Ya, hiya zahabat, anta zahabta, anti zahabti, ana zahabtu. Ini sama dari sisi lafaz penulisan, tetapi berbeda keadaan ta'nya, maka berbeda pula keadaan fa'ilnya. Perhatikan, yang bisa menentukan apa? Siyaqul kalam, konteks kalimatnya. Bisa diketahui dari satu kalimat tersebut secara lengkap, ini untuk siapa? Apakah untuk ana, apakah untuk anta, atau anti, atau untuk hiya. Maka nanti sesuaikan huruf ta'nya dengan dhammah, ataukah dengan fathah, atau kasrah, ataukah dengan sukun. Ini. Ini ya, perhatikan yang semacam ini. Baik. Ini dulu untuk malam ini, sampai ini. Al-Aufu minkum, untuk kekurangannya dan selebihnya semata-mata karena Allah Ta'ala atas karunia dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, alhamdulillah.